percayalah aku, kau kan ku sayang selama hidupku. Sayang, percayalah aku. Ada bintang dan rembulan, ku berjanji setia selalu. Setulus hatimu, semurni cintamu. Sayang, percayalah aku, kau kan ku sayang selama hidupku. Sayang, sayang selama hidupku. Sayang,